بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita masih melanjutkan kitab Al-Kaba'ir Al-Dhahabi rahimahullah. Kita masih dalam Al-Kabira Al-Khamisah Asarah, yang ke-15. Belum selesai kita membaca dalil-dalilnya. Terakhir hadis nomor 131. Nah, sekarang kita masuk di hadis 132, halaman 196. Halaman 196. Baik. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar? Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Penduduk neraka itu adalah seluruh utullin. Utullin itu maknanya orang yang aljafi, orang yang kaku, orang yang keras. Jawadin. Jawad itu al-jamu al-manu', orang-orang yang mengumpulkan harta dari manapun asalnya, kemudian dia al-manu' tidak mengeluarkan hak atau kewajiban dari harta itu. Itu maknanya jawad. Dan mustakbirin, orang-orang yang sombong, itulah ahlun nar, orang-orang yang kaku, yang keras, orang-orang yang mengumpulkan harta dari manapun asalnya, gak mau peduli halal maupun haram, dan tidak mengeluarkan zakatnya, serta orang-orang yang sombong. Muttafaqun alaih. Ini syahidnya yang terakhir, mustakbir, sombong. Mimin sifati ahli nar, orang-orang yang memiliki kesombongan. Wa qala Umar bin Yunus al-Yamami, nabba'ana abi, telah memberitakan kepadaku, kepada kami abi, yakni Yunus al-Yamami, an Ikrimah bin Khalid annahu laqiya ibna Umar, bahwasanya Ikrimah bin Khalid itu berjumpa dengan ibnu Umar. Faqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min rajulin yahtalu fi mishyatih, tidaklah dari seorang yang yahtal, sombong dalam cara jalannya. Yahtal, menunjukkan kesombongan, adhar al-kibr, wa ta'azamu fi nafsih, dan menganggap besar dirinya. Dia memiliki keyakinan, nah, bahwasanya dirinya itu besar. Di situ disebutkan di dalam footnote-nya nomor 5 tentang yata'adhamu fi nafsih. Ai takabbara fi i'tiqadihi. Dia bersombong dalam keyakinannya. Bi an ra'a nafsahu kabiran adziman. Dia memandang dirinya itu besar. Naam. Ini makna yata'adhamu fi nafsih. Dia menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya besar. Barang siapa yang berjalan dengan cara jalan kesombongan dan menganggap dirinya besar, illa laqiyallaha wa huwa 'ala ghadban, kecuali dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah itu marah kepadanya. Hada ala syartu muslim, hadisnya sahih, disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sombong dalam tingkah lakunya, sombong dalam i'tiqadnya. Ini sombong luar dan dalam. Kesombongan yang dijalankan dengan perilakunya, kesombongan dalam i'tiqadnya, maka nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala taib, dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wa qala Adz-Dzahabi rahimahullah wa shahha min hadis Abi Hurairah, dan sahih dari hadis Abu Hurairah, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar, tiga orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Tiga orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama, amirun mutasallitun, penguasa yang diktator, penguasa yang bengis. Wa ghaniyun la yu'addi zakata, dan orang kaya yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, wa faqirun fakhurun, orang miskin yang sombong. Hadisnya dhaif, dhaifkan Al-Albani rahimahullah. Naam. Sebagaimana hadis tentang tiga orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, yakni orang-orang yang dia mempelajari Al-Quran agar dinyatakan sebagai qari, orang yang pelajari ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim. Naam, orang-orang yang riya dalam amalannya. Yang mana Abu Hurairah tatkala ingin menyampaikan hadis itu, beliau pingsan beberapa kali. Tentang baik, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, ahlul ibadah, al-alim, naam, al-abid. Sehingga disebutkan Ibnul Jauzi, tatkala beliau melihat banyak hadirin yang menghadiri majelis beliau, begitu luar biasa banyaknya yang hadir di majelis beliau, kemudian beliau menangis tatkala melihat begitu banyak umat manusia yang menghadiri halaqah beliau. Beliau nyatakan, bagaimana seandainya orang-orang yang luar biasa banyak ini mereka semua masuk ke dalam surga, adapun aku masuk ke dalam neraka. Yakni mungkin termasuk, naam, dari hadis yang tadi kita sebutkan orang-orang yang mempelajari ilmu agar dinyatakan sebagai alim. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian beliau terangkan rahimahullah. Qultu wa asharul kibr, dan sejelek-jelek kesombongan. Man takabbara 'alal ibad bi ilmi. Orang yang sombong kepada hamba-hamba Allah dengan keilmuannya. Ini kata beliau rahimahullah, min asharil kibr, kesombongan yang paling jelek. Seseorang menyombongkan keilmuannya. Ini sombong yang paling jelek. Wa ta'azzam fi nafsihi bi fadilatihi, dan merasa besar dalam dirinya dengan keutamaannya. Karena mungkin merasa dia ya orang yang paling berilmu di antara orang-orang ada di sekitarnya. Dia menyombongkan keilmuannya, merasa bangga, merasa besar dalam dirinya karena keutamaan yang ada padanya. Fa inna hadza lam yanfa'u 'ilmuhu. Sesungguhnya ini tidak bermanfaat keilmuannya. Tidak bermanfaat keilmuan orang-orang yang menyombongkan ilmunya. Orang-orang yang merasa besar dirinya dengan sebab ilmu yang dia miliki. Fa inna man talaba al-'ilma lil akhirah. Maka sesungguhnya barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan akhirat, kasaru ilmuhu, maka ilmunya itu akan menundukkan dia. Dia semakin tunduk. Dia tidak akan menyombongkan dirinya. Jika tujuan mencari ilmunya lil akhirah, untuk akhirat. Dia semakin tawaduk. Dengan semakin bertambah ilmunya, semakin tawaduk dia. Jika memang belajarnya dengan tujuan lil akhirah. Wa khasha'a qalbuhu, dan semakin khusyuk hatinya. Wastakanat nafsuhu, dan tenang jiwanya. Wa kana 'ala nasi bil mirsad, maka ilmu yang dia miliki seperti mirsad, sebagai pengawas. Pengawas atas dirinya. 6. Falam yahtar anha, dan tidak surut darinya. Tidak futur. Wal yuhasibuhu kulla waqtin, bahkan dia menghisapnya, menghitung-hitungnya setiap waktu. Wa sakifaha, dan terus melatihnya. Fa in ghafala anha jamahat aritoriqil mustaqim wa ahlakathu, dan jika lalai darinya, jamahat dan mogok antariqil mustaqim, berhenti dari jalan yang lurus. Wahlakathu, maka itu akan membinasakannya. Naam, ini orang-orang yang mencari ilmunya lil akhirah. Sebaliknya, wa man talabal ilma lil fakhr war riyasah, dan barang siapa mencari ilmu dengan tujuan kesombongan dan kedudukan. Wa nadhara ila al-muslimin sazaran, dan dia melihat kepada kaum muslimin dengan pandangan marah, dengan pandangan menghinakan. Wa tahamaqa alaihim, dan menganggap dungu mereka itu. Mengawali niatan yang keliru tatkala mencari ilmu dengan kesombongan, dengan mengharapkan kedudukan dengan ilmu yang nanti akan dia dapatkan, sehingga dia pandangan dia merendahkan kaum muslimin. Wasdara bihim, kemudian dia pun baik apa, setelah tadi dia menganggap hina, tahamaqa menganggap dungu, wasdarabim dia menganggap hina mereka, memandang dengan kesombongan yang ada pada dirinya dia merendahkan kaum muslimin. Fahada min akbaril kibr, ini sebesar-besar kesombongan. Jadi orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan keilmuan yang ada itu diawali dengan salah niat tatkala mempelajari ilmu. Ilmu yang dia pelajari diniatkan lil fakhr wa riyasah, untuk kesombongan dan untuk kedudukan, sehingga dia memandang rendah orang lain, menganggap hina orang lain, menganggap bodoh orang lain. Dia menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang ada padanya. Naam, ini min akbaril kibr, sebesar-besar kesombongan, menyombongkan keilmuannya. Wala yadkhulul jannah man fi qalbi mithqal dzarratin min kibr, dan tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya ada misqalu dzarrah, sebesar dzarrah, dzarrah semut yang paling kecil dari kesombongan. Wala haula wala quwata illa billah. Naam, ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Jadi dosa besar yang ke-15 ini, dosa kesombongan, ujub, khuyala, ini yang paling jelek adalah sombong dengan keilmuannya. Ada kesombongan dengan hartanya, ada kesombongan dengan nasabnya, dan ada kesombongan yang lainnya. Tapi kesombongan yang paling jelek adalah menyombongkan keilmuannya, menyombongkan ilmu yang dia miliki dan merasa besar dalam hatinya, sehingga otomatis dia merendahkan dan menghinakan orang lain. Orang-orang yang menyombongkan ilmunya adalah orang-orang yang tatkala mempelajari ilmu dan mencari ilmu itu salah dalam meletakkan niatnya. Dia memang pengen untuk sombong nantinya, dia pengen mendapatkan kedudukan nantinya tatkala dia mendapatkan ilmu. Naam, ini ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Qala rahimahullah al kabiratu sadisa asara, dosa besar yang ke-16, sahadatu zur, saksi palsu. Qala Allah ta'ala walladzina la yashhaduna zura, ini sifatnya ibadur rahman, orang-orang yang tidak melihat, tidak menghadiri az-zura, majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada ucapan dan perbuatan muharram, itu az-zura. Orang-orang yang mereka tidak menghadiri majelis-majelis, naam, yang di dalamnya ada perkara-perkara yang haram. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, walladzina la yasaduna zura ay la yahduruna zura, yang tidak menghadiri az-zur ay Al-qaul wal fi'il muharram. Az-zur adalah ucapan dan perbuatan haram. Faistanibuna jami'a majalis, maka dia atau mereka menjauhi seluruh majelis-majelis al-mustamila al-aqwal al-muharramah, majelis-majelis yang berisi yang mencakup ucapan-ucapan haram, awil af'al muharramah, atau perbuatan-perbuatan haram. Ini orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah ini, mereka tidak menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada ucapan-ucapan haram, perbuatan-perbuatan haram. Kal khawdi fi ayatillah, seperti yang berdalam-dalam membahas tentang ayat-ayat Allah, berdebat tentang ayat Allah. Wal jidal batil, nah, wal ghibah, wan namimah, wasyab, menghadiri majelis ghibah, membicarakan orang lain. Namimah, majelis yang di situ ada mengadu domba orang lain. Wal qadz, menuduh tanpa bukti. Wal istihza, majelis yang di dalamnya ada penghinaan, pelecehan. Wal ghina, dan juga yang di dalamnya ada musik. Wasyurbul khamr, di dalamnya ada minum khamr. Baik, wa farsil haris, arir, di dalamnya, di majelis itu yang dibeber sutra, ya, haram. Wa suwar, majelis yang di dalamnya ada gambar-gambar, dan gambar-gambar yang diharamkan. Ini mereka-mereka tidak mendatangi majelis-majelis itu. Wa idza kanu la yashaduna zuhur, jika mereka tidak mendatangi majelis-majelis zuhur tadi, majelis-majelis yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan haram, famin babi aula wa akhra, maka lebih-lebih lagi la yaquluhu, mereka enggak mengucapkannya. Wa yaf'alu, dan tidak pula menjalankannya. Zuhur itu dusta. Tatkala mereka menjauhi majelis-majelis yang di dalamnya ada zuhur, ini mereka jauhi, lebih-lebih lagi mereka tidak akan pernah mengucapkan ucapan-ucapan dusta, dan tidak akan pernah pula berbuat dengan perbuatan-perbuatan dusta. Fi'lu zuhur itu maknanya, contohnya menjadi saksi palsu. Bersaksi untuk mengambil hak orang lain sebagai saksi palsu, itu menjalankan az-zur. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan tentang haramnya syahadatul zur, menjadi saksi palsu. Qala fil athar, adalah syahadatul zur bil israqi billah, saksi palsu itu disamakan dengan mensekutukan Allah, sebanding dengan mensekutukan Allah. Qala Allah Ta'ala, fastanibu rijza minal authan, fastanibu qawla zur, maka jauhilah rijis, najis, dari al-authan, dari berhala-berhala. Ini syirik, jauhilah perbuatan syirik. Dan jauhilah pula qawla zur, ucapan-ucapan dusta. Di sini Allah sebandingkan, Allah sejajarkan, adalah syahadatuz zuhur bil israq billah, digandengkan. Berarti di sini menunjukkan qauluz zuhur itu betul-betul minal kabair, termasuk dosa besar. Qala ta'al wa qala ma'alif rahimahullah, wa fil haditsi tsabit, dalam hadis yang tsabit, La tazulu qadama syahidiz zuhur, senantiasa kedua kaki orang yang bersumpah palsu, menjadi saksi palsu itu tidak bergeser. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta tajibalahu nar, sampai dia wajib untuk mendapatkan neraka. Jadi yaumal qiyamah, orang yang di dunia pernah menjadi saksi palsu, ya, maka tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia masuk ke dalam neraka. Hadisnya maudhu, palsu. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Qultu, kata mu'allif rahimahullah, syahidul zuhur qad irtakaba adh-dha'im, saksi palsu itu telah menjalankan dosa-dosa besar. Ini bukan hanya satu. Tatkala seorang itu menjadi saksi palsu, maka dia telah menjalankan dosa-dosa yang banyak imbasnya. Ahaduha, yang pertama, al-kadzib wal iftira, dia dusta, dia bersaksi dalam keadaan mungkin dia tidak melihat kejadian itu, dan seakan-akan dia melihat, ya, dia menjadi saksi yang menguatkan orang yang zalim. Misalnya di persidangan ada orang yang zalim, ada orang yang mazlum. Mungkin yang zalim ini mengambil harta orang yang dia zalim. Kemudian ada seorang yang diajukan sebagai saksi, saksi palsu tentunya. Dia menguatkan bahwasanya harta itu memang miliknya orang yang zalim itu, saksi palsu. Berarti dia sudah menjalankan kedustaan. Ini satu yang dia jalankan. Wallahu ta'ala yaqul innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk pada orang yang musrifun kadzdzab. Nah, orang yang melampaui batas, orang yang pendusta. Ini satu. Satu yang telah na'am dia jalankan, dia telah berdusta. Wa fil hadis yudba'ul mu'min, yudba'u, dicetak, ya, ala kulli syai'in, dicetak orang yang beriman itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, laisal hiyana wal kadzib, selain khianat dan dusta. Maknanya mukmin itu enggak akan mungkin khianat, enggak akan mungkin berdusta. Maka jika dia khianat, dia bukan orang yang beriman. Jika dia berdusta, dia bukan orang yang beriman. Nah. Baik. Ini poin yang pertama. Seorang yang menjadi saksi palsu itu dia telah menjalani dosa kadzib, dosa. Saniha, yang kedua, annahu zalama alladhi syahida alaih, bahwasanya dia telah mendolimi orang yang syahida alaih. Syahida alaih itu saksi yang diberatkan. Ada yang syahidalahu, syahidalah itu saksi yang dikuatkan. Dia bersaksi untuk menguatkan fulan, maknanya syahidalahu. Dia bersaksi untuk memberatkan fulan, itu syahida alaih. Tatkala dia bersaksi palsu, maka dia telah mendolimi orang yang dia beratkan itu. Hatta ukhidha bisyahadati, sehingga diambil dengan persaksian palsunya itu maluhu, hartanya. Harta orang yang mazlum ini, dizalimi, itu diambil hartanya. Wa irdu, kehormatannya. Wa ruhu, bahkan mungkin pula ruhnya, nyawanya. Nah, seorang di persidangan bersaksi dengan saksi palsu bahwasanya ini hartanya Alan, dia menguatkan satu orang, padahal yang dia kuatkan itu orang yang zalim, sehingga hartanya orang yang mazlum itu tidak dikembalikan. Baik, diambil hartanya, diberikan kepada orang yang mendzaliminya karena sebab persaksian palsunya. Atau juga mungkin rohnya, mungkin dia bersaksi sehingga harus ditetapkan kisos, bayar denda untuk dibunuh misalnya, dikisos. Nah, karena persaksian palsu dia. Baik, ini dosa yang kedua. Dia telah mendzalimi orang yang dia bersumpah palsu atasnya. Wa thalisuha, yang ketiga, annahu zalama alladhi syahida lahu. Dia juga mendzalimi orang yang dia menjadi saksi yang menguatkan baginya. Ada dua orang berperkara, yang satu zalim, yang satu mazlum. Kemudian ada seorang saksi. Saksi ini memberatkan orang yang dizalimi, itu makna syahida alaih. Orang ini menguatkan orang yang zalim, itu berarti syahida lahu. Dia mendukung, menguatkan orang yang satu, itu syahida lahu. Ternyata orang yang menjadi saksi palsu itu, dia telah berbuat zalim kepada kedua belah pihak dengan saksi palsunya. Dia telah mendzalimi orang yang mazlum, ya jelas, sehingga hartanya diambil, bahkan pula nyawanya. Dia juga telah mendzalimi orang yang dia kuatkan dengan persaksiannya. Kenapa? Bi ansaqa ilaihi almal alharama. Dia telah berikan kepadanya harta yang haram. Harta ini miliknya fulan yang dizalimi, tapi dengan saksi palsu, persaksian palsunya, sehingga hakim memutuskan harta ini milik Alan dengan persaksian dia, sehingga dia telah menyerahkan harta yang haram kepada fulan ini, orang yang berbuat zalim ini. Fa akhadahu bi syahadatihi, maka dia ambil harta itu dengan persaksiannya. Wa wajabat lahu nar, maka itu mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, baik. Ini beratnya orang menjadi saksi palsu. Dia telah berdusta, dia telah mendzalimi pihak yang terzalimi dengan persaksiannya, dia juga telah mendzalimi pihak yang berbuat zalim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qadaitu lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aku menetapkan untuknya, memenangkan, Rasulullah, jika ada yang bersengketa di hadapan Rasulullah, kemudian Rasul memenangkan fulan, pihak ini, itu maknanya man qadaitu lahu, aku tetapkan untuknya, min mali akhihi, dari harta saudaranya, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Misalnya ada dua orang yang sengketa masalah harta, semua menyampaikan apa alasannya, pendapatnya, kemudian Rasul menetapkan harta ini milik fulan, ya, ini maknanya qadaitu lahu. Baik, min mali akhihi, dari harta saudaranya tanpa hak. Keputusan Rasulullah keliru ini, karena beliau manusia biasa. Beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang bersengketa. Tentunya orang yang pintar ngomong, pintar debat, dalam keadaan dia keliru, mungkin dia bisa dimenangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia biasa. Nah, maka beliau menyatakan, barang siapa yang aku menangkan dalam sengketa harta, harta itu milik saudaranya, dan aku tetapkan dia pemenangnya, la ya'khudhu, jangan mengambilnya. Dia sadar dia itu orang yang zalim. Dia telah mengambil harta saudaranya. Dan Rasulullah memenangkan persengketaan itu, memberikan harta kepada dia, padahal itu bukan hartanya dia. La ya'khudhu, jangan diambil harta itu. Fa innama aqta'ulau qit'atan minan nar, hanya saja itu aku memotong untuknya potongan dari neraka. Boleh ingatkan ya. Karena beliau sadar beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang hujah-hujahnya kuat ya, meskipun dipenuhi dengan kedustaan ya, hakim yang itu dari golongan manusia enggak tahu perkara gaib ya tentunya akan memenangkan. Nam, siapa yang pintar ngomong, pintar berdebat ya. Baik, sehingga beliau pun mengingatkan jangan mengambilnya. La ya'khudhu ya. Jangan mengambilnya. Nam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini semua menunjukkan baik, bisa jadi apa yang diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persengketaan yang diajukan kepada beliau itu keliru. Karena beliau sebagai manusia biasa yang tidak tahu perkara yang gaib. Ada orang-orang yang benar tapi susah untuk bicara. Tidak bisa untuk mengungkapkan alasan-alasannya. Ada orang yang salah, ada orang yang zalim tapi luar biasa berdebatnya, mengeluarkan hujah-hujahnya. Tentunya hakim akan memenangkannya. Naam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sadar itu dan beliau mengingatkan jangan mengambil harta itu jika itu bukan hak. Baik. Kemudian warabi'uha, yang keempat. Perbuatan dosa yang dilakukan orang yang menjadi saksi palsu. Annahu abaha ma haramallah. Dia telah memperbolehkan apa-apa yang Allah haramkan. Wa asamahu minal mal wal dam wal ard. Dan ini yang menjaganya dari harta, dari darah dan kehormatan. Naam. Harta, darah dan kehormatan seorang muslim itu hukumnya haram. Tatkala seorang itu menjadi saksi palsu ya, berarti dia telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah, satu perbuatan saksi palsu itu ternyata mengandung empat perbuatan dosa di dalamnya. Nah, ini bukan perkara ringan ya. Ini bukan perkara main-main. Tatkala seorang diajukan sebagai saksi dalam persidangan, padahal dia bukan termasuk orang yang mengetahui seluk-beluk kejadiannya, tidak tahu permasalahannya, tapi dia menjadi saksi, naam, dengan persaksian yang palsu, sehingga dia telah menjalani empat hal yang tadi beliau sebutkan. Naam, dia telah berdusta, pasti itu, karena untuk menjalankan misinya, dia telah mendolimi orang yang dia beratkan dengan persaksiannya, dia juga telah mendolimi orang yang dia kuatkan dengan persaksiannya, dan yang keempat, dia telah memperbolehkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim itu haram. Maluhu, hartanya. Wa damuhu, darahnya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Sehingga tidak boleh harta seorang muslim diambil tanpa hak. Tidak boleh darah seorang muslim dialirkan tanpa hak. Tidak boleh kehormatan seorang muslim dicemarkan tanpa hak. Naam. Khana fi din azani wa azakmul, dengan hadis ini sebagian ulama berdalil tentang haramnya zakat-zakat yang tidak ada contohnya dari syariat. Nah, misalnya zakat profesi misalnya, itu mengambil harta seorang muslim tanpa hak, dalam keadaan zakat itu yang model itu hasil kerja seorang, nah, itu bukan hak dia. Nah, untuk di apa, bukan kewajiban dia untuk mengeluarkannya. Karena sebagai seorang pegawai misalnya, tidak ada zakat dari pekerjaan dia. Tidak ada zakat yang demikian. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Juga sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini tentang tidak adanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Nah, sehingga jika ada zakat perdagangan, maka dia telah mengambil harta orang yang tanpa hak. Baik. Tapi mayoritas para fuqaha itu berpendapat adanya zakat perdagangan. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam terakhir, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Wa uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ala wa qawlu zur, kemudian ucapan dusta, yakni saksi palsu. Baik. Qawlu zur wa shahadatu zur, dalam riwayat yang lainnya wa shahadatu zur. Naam. Famazala yukarriruha, beliau terus mengulang-ulanginya. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ini beliau ulang-ulangi. Jelas sebuah riwayat. Naam, tatkala beliau mengucapkan qawlu zur ini, beliau yang asalnya tadi mutakian, ya, apa, berbaring, kemudian beliau duduk. Ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, beliau ulang-ulangi. Hatta kulna, sampai kami menyatakan laita usaka, seandainya beliau diam, seandainya beliau berhenti, enggak diulang-ulangi terus. Kenapa ini? Beliau mengulang-ulangi qaulu zur, syahadatu zur. Kenapa? Dalam riwayat yang lainnya posisi beliau berubah tatkala mengucapkan ini, padahal dua yang disebutkan sebelumnya, syirik kemudian durhaka. Naam, beliau tidak ulang-ulangi. Disebutkan para ulama karena poin yang ketiga ini, qawlu zur, syahadatu zur, itu banyak orang-orang yang meremehkannya. Banyak yang menganggap ringan. Tidak sama dengan syirik, tidak sama dengan durhaka kepada orang tua. Sehingga sumpah palsu ini banyak diremehkan, sehingga orang-orang biasa menjalankannya. Maka Rasulullah ulang-ulangi. Naam, yukarriruha, sampai para menyatakan seandainya beliau sudahi, karena terus beliau ulang-ulangi. Muttafaqun alaih. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga dua dosa besar yang kita baca dalam malam ini, yang pertama tadi tentang kesombongan, disimpulkan itu kesombongan yang paling besar adalah seorang menyombongkan keilmuan yang ada padanya. Kemudian tentang saksi palsu, di sini kesimpulannya orang yang menjadi saksi palsu, maka dia telah menjalani empat perbuatan dosa. Ya, empat perbuatan dosa. Baik, insyaallah taala al-kabirah sabi asharah, dosa besar yang ke-17 akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang tentang al-liwat. Nah, tentang perbuatan kaumnya Lut. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.